Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Afwan, boleh atau tidak menghafal Asmaul Husna? Tolong pertanyaannya dijawab ketika taklim nanti. Dalam hal ini terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 asman, mi'atan illa wahidan, man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada 99 nama. 100 kurang 1. Yakni 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya dia akan masuk surga. Ahsa di sini maknanya dalam bahasa Indonesia ketika diterjemahkan maknanya menghitung. Ahsa yuhsi ihsaan maknanya menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jikalau kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Jadi, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsaha menghitung-hitungnya, dia akan masuk ke dalam surga. Mungkin penanya berlandaskan dengan hadis ini yang banyak tersebar di tempat kita dengan terjemahan man ahsaha, siapa yang menghafalnya. Kalau lafaz ahsa dalam terjemahan bahasa Indonesia itu maknanya menghitung. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak terbatas pada 99, bahkan lebih dari 99. Apa yang disebutkan oleh hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyebutkan ala sabilil hasr. Ala sabilil hasr, tidak menyebutkan pembatasan. Masih banyak lebih dari 99. Sekarang kandungan makna hadis, apa yang dimaksud dengan hadis man ahsaha dakhalal jannah? Siapa yang menghitung-hitungnya dia akan masuk ke dalam surga? Para ulama kita menyebutkan makna dari hadis ini, maknanya adalah menyebut lafad-lafadnya dari jumlah yang ada, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Demikian pula memahami makna dan kandungannya. Maknanya Al-Ghafur, maknanya maha pengampun. Seperti contoh, Al-Ghafur, maknanya maha pengampun. Demikian pula Ar-Rahim, maknanya maha penyayang. Demikian pula Ar-Razak, maknanya adalah maha pemberi rezeki. Dipahami maknanya satu persatu, semuanya dipahami makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama itu, nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta rezeki ya Razzaq, meyakini di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemberi rezeki. Yakni memujinya dengan nama-nama itu dan memohon kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Karena dengan sebab yang demikian ini akan melahirkan keyakinan yang mantap lagi kokoh pada jiwa seorang mukmin kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Ini diantara samarah buah dari beriman kepada Asma'ul Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah akan melahirkan keyakinan yang kuat pada jiwa seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemberi rezeki. Apa yang mesti dia khawatirkan? Apa yang mesti dia khawatirkan untuk hari esok? Apa yang mesti dia susahkan dari kehidupan dunia yang sementara ini? Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak akan membiarkan dia. Dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang maha perkasa, maha bijaksana, maha penyayang, tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Tidak tidur, dia selalu mengawasi hamba-hambanya. akan melahirkan pada jiwa seorang mukmin keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan melahirkan kebaikan yang sangat besar pada seorang mukmin tatkala dia benar-benar mengimani Asmaul Husna. Pertanyaan di sini, boleh atau tidak menghafalnya? Boleh dihafal. Dihafal beserta dengan difahami makna-maknanya, diyakini makna-maknanya, didoai Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, bismillah, afwan, ada pertanyaan titipan dari teman ana. Bayar kafarah itu harus langsung kepada 60 fakir miskin atau boleh dicicili? Kafarah yang dimaksud di sini, mungkin yang dimaksud adalah kafarah jima, berhubungan intim di siang hari pada bulan Ramadan. Karena beberapa hari yang lalu telah lewat pada kita pembahasannya dalam pertanyaan yang seperti ini juga. Barakallahu fikum. Kalau itu yang dimaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sekali membimbingkan sebagaimana yang telah kita baca hadisnya, hadis yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah al-itqu, memerdekakan budak. Kalau tidak didapati budak, misal mungkin karena hartanya kurang atau seperti di zaman kita belum ada budak yang syar'i, maka berpindah ke tahapan yang kedua, as-saum, berpuasa. Berpuasa selama berapa hari? Selama 60 hari berturut-turut. Harus berturut-turut setelah hari ini, hari besok, hari ini, hari besok, hari ini, hari selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya, sampai 60 hari. Masing-masing dari suami istri yang telah melakukan hubungan intim di siang hari di bulan Ramadan tadi. Selama 60 hari berpuasa berturut-turut di luar bulan Ramadan. Kalau tiba hari Id, berhenti. Nanti setelah selesai hari Id, lanjut lagi. Kalau mungkin dia sedang ingin, afwan, kalau mungkin dia ingin melakukan perjalanan jauh, safar, bukankah safar itu adalah uzur bagi seorang tidak berpuasa? Maka itu uzur. Maka ditunda dulu puasanya. Misal sudah dapat 6 hari. 6 hari. Di hari ke-7, dia ada keperluan, ingin safar ke Palembang misal. Maka ditunda dulu. Pergi dia ke Palembang, besok harinya baru sampai, ya besok harinya lanjut puasa yang ke-7. Ketika dia safar itu, dia tidak berpuasa. Karena itu uzur, tidak mengapa. Kalau dia meninggalkannya dengan uzur, maka tidak mengapa. Tetapi kalau dia tinggalkan tanpa uzur, misal sudah 8 hari, hari ke-9-nya tidak ada kesemangatan untuk puasa, maka ngulang lagi dari awal. Ini tidak mutatabi'in namanya. Kalau ada uzur syar'i, baru dia bisa diulang lagi. Baru dia, kalau ada uzur syar'i, baru bisa dilanjutkan. Kalau tidak ada, ngulang lagi dari awal. Barakallahu fiik. Berat, memang berat. Naam. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi berpindah dari memerdekakan budak ke puasa. Puasa dulu. Kalau dia masih muda, masih kuat, mungkin kalau usia-usia 30 ke atas, di bawah 40 biasanya masih kuat. Masih kuat. Dicoba dulu puasa. Dicoba dulu. Kalau memang sudah tidak mampu lagi, tidak kuat misalkan puasa, baru berpindah ke al-it'am, memberi makan 60 fakir miskin. Yang laki-laki memberi makan 60 fakir miskin, yang perempuan pun memberi makan 60 fakir miskin. Jadi 120 fakir miskin. Barakallahu fikum. Pertanyaan di sini, apakah langsung kepada 60 fakir atau boleh dicicil? Kalau dia langsung itu yang afdal, menyegerakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat," bersegeralah kalian dalam kebaikan. Kalau misalkan belum mampu, maka boleh dia mencicil. Mencicil dengan ukuran yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Boleh dia cicil satu persatu. Hari ini dia bayar, hari besok dia bayar, hari besok. Terus sampai 60 bagi wanita, 60 bagi yang perempuan sampai selesai tuntas. Sudah selesai tuntas itu semua baru selesai. Setelah itu selesai dia membayar 60 fakir miskin masing-masingnya, suami ataupun istri, dia masih tetap mengkodok hari yang dia telah batal dengan berjima di siang hari pada bulan Ramadan. Barakallahu fiik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Dia tidak mampu untuk menyempurnakan langsung sekaligus, berarti dicicil sesuai dengan apa yang dia mampu. Sesuai dengan yang dia mampu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang sesuai melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ini yang dia mampu. Dia cicil satu persatu, dikit demi sedikit. Mudah-mudahan dengan sebab ini dia menyesali perbuatan itu dan tidak mengulangi lagi di bulan Ramadan berikutnya kalau masih sampai usianya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.